Belum nikah. Ini udah nikah pula. Amin. Disangkanya bininya tak nengok dari samping. Awas gua lihat dia. Gua tuh moto saya, makasih. Saya kalau mau berdiamik foto gini, itu bukan artinya coblos nomor satu, enggak. Saya gini itu artinya kalau yang pertama dan terakhir. Bapak Ibu, ini banyak sekarang perempuan berfoto. Dia tak tahu artinya apa ini. Jadikan aku yang kedua. Na'uzubillah, Bu. Na'uzubillah. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi karena banyak-banyak berdoa. Waspadalah. Gini boleh tuh apa? Mari hidup. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah bersaudara ukhuwah Islamiyah, jangan lagi kelahi antara yang wirid Yasin dengan gak wirid Yasin. Kelahi masyarakat dusun Lingga Kuamang masih ada wirid Yasin? Jangan kelahi. Baca Yasin bid'ah. Lu baca Yasin bid'ah? Yasin itu Quran apa Quran? Quran. Baca Quran kok bid'ah? Baca Yasin ya gak salah. Apa salahnya? Kenapa baca Yasin aja? Yang lain kan ada. Yasin dulu. Yasin itu hatinya Quran. Likulli syai'in qalbun wa qalbul Quran Yasin. Segala sesuatu punya hati, hatinya Quran adalah Yasin. Orang yang dipegang apanya dulu? Tangannya apa hatinya? Hatinya. Kau sentuh dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Makanya hatinya dulu dipegang. Yasin wal Quranil Hakim. Innaka laminal mursalin. Tapi baca Yasin ini kalau bisa pelan-pelan. Ini banyak sekarang baca Yasin ujung-ujungnya aja. Turjaun. Payakun. Bacalah pelan-pelan. Hari Jumat ini kita tidak lagi baca Yasin macam yang dulu-dulu. Kita mulai praktek 5-5 ayat saja ya. Oke. Saya ketuanya nanti belakangan, kata ketua. Rupanya dia tak pandai baca Quran. Ah, ibu dulu baca 5 ayat, Bu. Baca 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Quranil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Mantap. Yang sebelahnya 5. Nanti kalau ada di sebelahnya bilang, itu tanda-tanda tuh. Tanda-tanda tak bisa baca Quran. Tapi jangan langsung disuruh dia kasih tahu. Tak pandai kan? Tak pandai? Jangan. Hari gini perempuan masih mau ikut wirid Yasin. Alhamdulillah. Daripada dia nonton sinetron Korea. Bahaya nonton sinetron Korea itu. Apa bahayanya? Korea itu warna kulitnya putih. Sedangkan orang Indonesia sawo matang hampir busuk. Yang ditonton Korea. Dampaknya apa? Balik dari selesai nonton sinetron Korea, memasang bedak tebal 3 inci. Ada perempuan-perempuan, kalau kita lihat wajahnya, ingat kita tepung terigu. Mungkin banyaknya. Dipasanglah bedak 3 inci, sampai ke tempat acara, kipas angin mati. Panas minta ampun. Lunturlah dempul tadi. Tak usah lagi kita lanjutkan, nanti ada pula yang tersinggung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya ngaji-ngaji. Saya tidak perlu memberikan jamaah. Mari semangat pengajian, tak perlu. Kenapa? Karena saya dapat kabar pengajian teramai di Provinsi Jambi yang sampai 5.000-7.000. Di sinilah tempatnya ternyata. Bisa mengumpulkan orang sampai 5.000 orang, 7.000 orang. Itu gimana caranya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekarang susah mengumpulkan orang, payah mengumpulkan orang. Kalau Bapak Ibu mau tahu bagaimana payahnya mengumpulkan orang, tanyalah sama caleg-caleg. Payah. Sudah dibawakan sembako, tak juga datang. Dibawakan baju kaos, tak juga datang. Dikasih kain sarung, tak juga datang. Di ujung kain sarung itu ada tulisan coblos nomor. Ustaz kok tahu? Saya dapat juga. Saya dapat kain sarung itu. Cuman kalau dapat yang kain sarung ada tulisan di ujungnya coblos nomornya, letak di bawah, ikat di atas, gulung. Karena kalau di bawah pas sedang sholat kawan nengok, nah, lawan politik kita. Apapun partainya, pilpres dan pilek 2019, apapun partainya, apapun golongannya, kita tetap jaga pilpres dan pilek aman, damai, tentram. NKRI harga mati. Allahu Akbar. Dah, rekam, potong, like and share. Apa payah-payah? Pak Kapolres tinggal potong, panggil tim IT yang pandai potong. Itu kamera mana? Kenapa hilang? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pilpres, Pileg 2019 aman, damai, tentram. Apapun partaimu, apapun golonganmu, apapun pilihanmu, tetap sarapan pagi. Karena kalau tak sarapan pagi kena penyakit mah. Macam mana mau mencoblos? Tak ada tenaga. Oleh sebab itu maka ini penting bagi kita semua. Jangan sampai orang berkelahi mau jadi presiden, kita sama tetangga gak cakapan. Memangnya kalau dia tak jadi, jadi tak jadi, kita mati, siapa yang jenguk kita? Tetangga kita itu akan menjenguk kita. Tetangga kita yang akan membisikkan ke telinga kita, la ilaha. Saya kalau mati meninggal dunia, walaupun jamaah ramai dari Lingga Kuamang, ada bapak ibu yang akan menjenguk saya dekat rumah saya nanti? Tidak, tetap tetangga dekat rumah saya yang membisikkan ke telinga sebelah kanan. Makanya bapak ibu nanti kalau nampak tetangga sakit, bisikkan ke telinganya sebelah kanan. Tapi kalau sudah sakit kronis, jangan demam-demam sikit, la ilah. Ini baru demam puyuh. Tengok kawan sakit, la ilah. Belum lagi aku sakit macam ini, udah kau bisik la ilah. Hai para suami-suami yang belum punya anak, baru menikah, sampaikan ke istrimu, karena dia yang paling dekat dengan engkau. Adinda, nanti kalau nampakmu aku mau mati sakaratul maut, kau bisik ke telingaku sebelah kanan. Sekarang bang, nanti. Mau cepat aja dia kita mati. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, nanti kalau bapak ngomong gitu ke istri bapak, pasti dia akan menggenang air mata. Nanti kalau aku mati, kau yang membisikkan ke telinga aku sebelah kanan, la ilaha illallah. Jangan cerita mati, bang. Itu kalau abang yang mati, iya. Kalau aku yang mati gimana, bang? Nah, kalau kau mati, aku kawin lagi. Lah. Bapak, ibu jangan marah. Kata ibu, ah, kalau kayak gini ceramahnya kita balik aja lah. Jangan. Ibu jangan balik. Kenapa? Parkir payah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jaga ukhuwah Islamiyah. NU salat subuh pakai kunut. Muhammadiyah salat subuh enggak pakai kunut. Kelahi antara NU sama Muhammadiyah gara-gara kunut. Yang ketawa siapa? Yang enggak salat subuh. NU mengatakan pakai usoli. Muhammadiyah enggak pakai usoli. Kelahi antara yang usoli dan enggak usoli. Yang ketawa siapa? Yang main gaplek. Kenapa mereka di masjid kelahi? Gara-gara usoli. Untung kita enggak sholat. Kelepak balak enam. Anak muda NU mengatakan sholat subuh mesti pakai kunut. Anak muda Muhammadiyah mengatakan sholat subuh enggak pakai kunut. Akhirnya berdebat sampai jam 2 malam. Bertegang urat leher. Kata anak muda NU mesti pakai kunut. Kata anak muda Muhammadiyah enggak pakai kunut. Akhirnya besok bangun jam 8 sama-sama enggak sholat subuh. Yang penting sholat subuhnya mas. Masalah kunut gak kunutnya ya tergantung imam. Ustaz Somad tadi subuh baca kunut ya. Saya jadi imam. Kalau saya jadi imam ikut saya. Tapi kalau saya jadi makmum, gak mungkin saya pesan sama imam, imam ikut aku. Saya kalau sholat di masjid dekat rumah saya jadi imam, saya baca kunut. Tapi kalau saya sholat di masjid di kampung yang saya tidak tahu, saya tak mau jadi imam karena takut merusak ukhuwah di kampung itu. Abdul Somad, silakan Ustaz masuk. Nah, aduh. Imam tetap mana? Imam tetap mana? Imam, maju imam. Imamnya maju. Kebetulan imamnya pakai kunut. Ya ikut kunut. Allahumma ihdina fiman hadait. Amin. Wa afina fiman afait. Amin. Fatawallana fi man tawallain. Amin.